Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ بارك الله فيكم وانا احوات عزكم الله الحمد لله الشكر لله على نعمه الله malam hari ini malam Ahad tanggal sudah mulai masuk 18 ya 18 Syawal 1442 Hijriah atau tanggal 29 Mei 2021 kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari kitab Syarah Aqidah Al-Wasithiyah, di mana syarah kitab Aqidah Al-Wasithiyah ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Tamim rahimahullah, di mana Al-Aqidah Al-Wasithiyahnya ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Dan kita masuk di halaman 49 dari kitab PDF-nya ini. Kita baca, di mana ini masih muqaddimah ya. Masih muqaddimah. Di mana rabit baina darsul madi wal hadir. Ini tentang apa? Tentang amma ba'd, Mas. Terakhir kita bahas amma ba'd. Intinya amma ba'd itu apa, Mas? Ya. Setelah ini selanjutnya akan dibahas. Ya. Artinya amma ba'd di situ apa? Ini berkaitan dengan penjelasan. Amma ba'd itu sedangkan sesuatu yang akan datang setelah ini adalah gitu. Paham maksudnya? Ini tentang istilah amma ba'du. Nah, sekarang disebutkan di sini fahada i'tiqadu. Fahada al-isyaratu la budda an takuna ila syai'in mawjudin. Ana indama aqul hadha wa ana ushiru ila shay'in mahsusin zahirin wa huna al muallif kataba al khutbata qabla al kitabi wa qabla an yubriz al kitaba li alam al shahid fa kayfa dhalika ni fa hadha i'tiqadu. Ini adalah keyakinan. I'tiqad. I'tiqad itu apa? Akidah, keyakinan. Fahada sini adalah al-isyaratu. Isyarat. La budda an takuna ila syai'in mawjudin. Isyarat yang harus apa? Menunjukkan sesuatu yang ada wujudnya. Ana indama aqul, aku ketika berkata, hada ini, ya, fa ana ushiru ila syai'in mahsusin zahirin. Aku menunjuk kepada apa? Sesuatu yang terlihat, yang bisa dirasa panca indera dengan jelas. Sesuatu yang konkret, terlihat jelas. Wa huna al-mu'allif katab al-khutbata qabla al-kitab. Dan mu'allif di sini, huna, mu'allif, mu'alif di sini, Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Katab al-khutbata. Itu menulis khutbah qabla al-kitab, sebelum penulisan itu. Ya. Dan wa qabla an yubrizal kitaba. Menyusun itu menulis khutbah sebelum menulis kitab ini. Dan sebelum memunculkan kitab ke apa? Yubrizal kitaba li'alam. di alam syahid, alam yang nyata. Fakaifa dzalika, maka bagaimana ini? Aqulu innal ulama'a yaqulun, sesungguhnya para ulama itu mereka berkata, in kana al-muallifu kataba al-kitaba thumma kataba al-muqaddimata wal khutbata fal musyaru ilayhi mawjudun wa mahsusun. Wala fihi iskal. Maksudnya aku katakan di sini, sungguhnya ya ulama mereka mengatakan, ya katakan aku katakan maksudnya di sini apa, Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahimahullah, syarih rahimahullah, mengatakan apa, innal ulama yaqulun, sungguhnya para ulama itu mereka mengatakan, in kana al-muallifu, ya seandainya muallif Syekhul Islam Ibnu Taimiyah katab al-kitaba, beliau telah menulis kitab, thumma katab al-muqaddimata, kemudian menulis muqaddimah, wal khutbata, dan menulis khutbah, ya jadi fal musyaru ilaihi mawjudun mahsusun, yang diarahkan di situ, ya yang dituju di situ ada, gitu loh. Jadi kalau tadi seorang mengatakan aku luhada ini, maksudnya sambil nunjuk kan, ya misalnya ini air, jadi air ini ada depan ana, kelihatan, bisa dilihat, bisa diraba, bisa diminum, bisa dirasakan oleh panca indera. Nah, paham kan? Nah, dan ini fal musyaru ilaihi mawjudun wa mahsusun. Yang diisyaratkan itu ada, keberadaannya ada dan bisa dirasa konkretnya. Wala fi iskal, dan dalamnya tidak ada iskal, tidak ada kesulitan. Ya. Nah. Wa in lam yakun katabahu fa innal muallifa yasiru ila maqama fi dhihnihi anil ma'ani allati sayaktubuha fi hadal kitab. Maka di sini jelaskan bahwasannya muallif di sini yasiru, memberikan isyarat ila maqama fi dhihni, apa yang ada terbetik dalam otaknya beliau, ya otaknya, pemikiran beliau, ya bukan otak ya, nanti terjadi kayak nasi padang juga. Mas, otaknya mana mas? Ya, nanti beda lagi. Maksudnya di dalam pemikiran beliau. Kurang sopan ketika kita mengucapkan otak. Maksudnya di sini pemikiran beliau. Bidih nih, dalam benak beliau. Anil ma'ani, dari makna-makna yang allati sayaktubuha, yang beliau ingin tulis fi hadal kitab, di dalam kitab ini. Wa indi fihi wajhus tsalits. Namun aku punya sudut pandang yang ketiga. Nah, sekarang ana mau tanya pada antum, sudut pandang yang pertama dan kedua yang mana nih? Beliau mengatakan apa? Wa indi fihi wajhun tsalitsun. Aku punya sudut pandang yang ketiga. Nah. Jadi antum lihat lagi paragraf awal. In kana mu'allif katabal kitaba tsumma katabal muqaddimah wal khutbata. Ini yang pertama, Mas. Seandainya muallif itu menulis kitab ini, kemudian menulis muqaddimah dan khutbah, fal musyaru ilaihi mawjudun wa mahsusun. Ini yang, Mas. Ini yang pertama. Wala fi iskal. Nah, ini titik, Mas. Baru. Wa illam yakun katabahu, ini yang kedua. Ya. Jadi antum harus paham di sini. Walaupun terkadang ketika para ulama menulis seperti itu, tidak ditulis satu, dua, tidak semuanya seolah-olah didiktekan dengan mudah. Tapi paragraf itu memberikan pemahaman. Yang satu yang mana? Maka antum paling tidak mengetahui ini yang satu. Ini yang kedua, Mas. Paham gak? Karena beliau menulisnya, wa indi fihi wajhun salisun. Dan menurutku, aku punya sudut pandang yang ketiga. Paham maksudnya di sini? Nah. Wa wa annal mu'allifa qala hadha bi'itibari halil mukhatab. Ya. Wal mukhatabu lam yukhatab bidhalika illa ba'da an barazal kitabu wassadara. Faka'annahu yakul fahadha alladhi baina yadayka kada wa kada. Nah, ini kecerdasan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Maksudnya di sini, aku punya sudut pandang yang ketiga, wahwa annal mu'allif, bahwasanya mu'allif ini qala hadha, mengatakan ini bi'itibari apa? Menurut sudut pandang kondisi mukhatabnya. Artinya memperhatikan orang yang diajak bicara, Mas. Memperhatikan orang yang diajak bicara. Dan mukhatab di sini lam yukhatab bidzalika illa ba'da an barazal kitab wasadara. Dan yang diajak bicara ini belum diajak bicara yang demikian kecuali setelah buku itu ada dan diterbitkan, Mas. Paham enggak maksudnya? Kitab ini maksudnya apa? Kitab Aqidah Al-Wasithiyah ini. Faka'annahu yaqul, seolah-olah beliau mu'alif itu mengatakan fa hadzal ladzi baina yadayka kada wa kada. Ini yang di hadapan engkau ini demikian-demikian. Maksudnya apa? Ini loh. Ini seperti ini. Bisa jadi nanti ada tambahan. Gitu. Tapi yang ada di hadapanmu itu kayak gini. Paham enggak? Nah, sehingga di sini hadhihi idza ya idzan hadhihi idzan salatu aujuhin. Ini adalah ada tiga sisi perspektif sudut pandang. Nah, idannya di sini bisa dengan alif, bisa dengan nun, Mas. Idan. Nah, kemudian i'tiqadun. Sekarang bahas tentang i'tiqadun. I'tiqadun ifti'alun. Wazannya itu ifti'alun, Mas. Minal aqdi wa huwa ar-rabtu wasyadd. Hada min haitsu at-tasrifu al-lughawiyyu. Hada min haitsu at-tasrifu al-lughawiyyu. Wa amma fil istilahi 'indahum fa huwa hukmu adh-dhihni. Al-jazimi yuqalu i'taqadtu kada, ya'ni jazamtu bihi fi qalbi, fahuwa hukmu adh-dhihni al-jazimi, fa'in tabaqa al-waqi'a fasahihun, wa'in khalafa al-waqi'a fafasidun. Nanti akan kita bahas, waktu itu pertanyaan pernah ada ya. Fafasidun. فاعتقادنا أن الله إله واحد صحيح واعتقاد النصارى أن الله ثالث ثلاثة باطل لأنه مخالف للواقع لأنه أبا مخالف للواقع ووجه ارتباطه بالمعنى اللغوي ظاهر لأن هذا الذي حكم في قلبه على شيء ما كأن عقده عليه وشد عليه بحيث لا يتفلت منه. اعتقادٌ. اعتقادٌ itu apa, Mas? Akidah, Mas. Keyakinan. اعتقادٌ itu apa, Mas? Keyakinan. Wazannya apa? Ifti'alun. Mil aqadi. Dari apa? Aqad. Aqad itu ikatan, Mas. Nah. Sebentar lagi akan ada yang aqad, ada yang ikatan. Ya. Yang aneh itu adalah ketika antum sudah melakukan akad, antum tergubet hatinya dengan hatinya. Hatinya dengan hati ini. Tahu gak? Hatinya dengan hati ini. Hatinya dia dengan hatiku. Ini wahwar rabtu wasyaddu. Itu adalah rabt, ikatan, wasyaddu. Simple, Mas. Jadi kalau sudah diikat, dikencengin lagi. Ya, wahwar rabtu, ikatan, wasyaddu, kencengin lagi. Itu kot, Mas. Sama halnya ketika apa misalnya? Antum meyakini, api itu panas atau enggak? Panas. Kan keyakinan antum. Gimana membuktikannya? Selomot, Mas. Piye? Wani pora. Berani atau enggak? Jadi antum diletakkan di atas lilin yang menyala. Panas, Mas. Males yo. Ngapain harus dibuktikan? Itu sudah keyakinan saya, itu. Keyakinan yang tadinya saya lihat, saya sudah merasakan panas, benar-benar panas. Maka itu apa? Sudah diikat dengan mata, kemudian diyakini dengan hati. Maksudnya seperti itu. Paham ya? Nah, sama ya ketika diakad itu, ya, disalimi, ya, salim, Mas. Ya, dua tangan yang tadinya terpisah, kemudian bersalaman, kemudian mengucapkan janji setia, Mas. Ya, qabil tu, wah, aku telah menerima. Paham ya? Hanya sekedar ucapan itu sudah menggubetkan diri. Karena istilah robot itu adanya jadi antum tahu nggak? Bisa tenang ya, Mas. Robot itu menggubetkan. Kalau antum sudah menggubetkan, maka antum harus ubet. Itu cocokologi, Mas. Yang wapik tenan. Jadi arrobtu itu mengikat. Nek bahasa Jawanya lebih enak tadi, menggubetkan diri. Ya, setelah antum menggubetkan diri menjadi satu kesatuan, maka antum harus apa? Ubet. Ubet itu apa? Ayo, mencari rezeki yang halal, barokah dan thayyibah. Paham sih? Ya. Ini ora ubet. Ora? Orang liwat, Mas. Orang ubet, orang liwat. Itu bahasa Jawa yang sering menjadi buruan para supir truk yang tulis di belakang truk itu, ya. Orang ubet, orang liwat. Nah. Ini tentang i'tiqad. Sehingga di sini hadza min haitsu tasriful lughawi. Ini menurut apa? Tasriful lughawi. Ya. Di sini kaitannya dengan apa, Mas? Secara tasriful lughawi apa? Makna secara bahasanya, Mas. Ya. Nah, ketika di sini wa amma fi istilah, secara istilah. Istilah itu apa, Mas? Terminologi. Indahum, menurut mereka, fahuwa hukmud dihnil jazimi. Ini adalah ya secara istilah menurut mereka adalah bahwa hukmu dhihnil jazimi, hukum dhihn, hukum akal yang jazim, yang apa sifatnya harus jazim, harus atau keras atau tegas, bisa seperti itu. Yuqal, dikatakan, ya, dikatakan di situ, i'taqadtu kada, aku berkeyakinan seperti ini. Yakni, ya, maksudnya adalah jazamtu bihi fi qalbi. Aku menjazamkan, menegaskan dengan ini dalam hatiku bahwa pekan depan aku akan akad. Nah, misalnya. Ya. Nah, yasrul murab insyaallah. Bahwa hukmu dhihnil jazimi, ini adalah hukum akal yang sifatnya apa? Bagian dari penegasan. Yo wis nek sesuk nikah ini kaon. Asahela itu. Nah. Ini bahasa Jawanya seperti itu ya. Fa in tabaqal waqi'a fa sahihun. Kalau apa yang diyakininya itu sesuai dengan kenyataan, sesuai dengan apa yang terjadi, maka i'tiqad itu sahih. Keyakinan itu benar adanya. Nah. Fa in khalafal waqi'a. Ya, kalau itu menyelisihi khalafal waqi'a, menyelisihi kenyataannya, apa yang terjadi, fa fasidun. Maka itu fasid, itu rusak, Mas. Nah, contohnya Syekh menjelaskan fa'itiqaduna anna allaha ilahun wahidun sahihun, keyakinan kita bahwasanya Allah azza jalla adalah ilah yang satu, ilah yang esa, itu adalah i'tiqad yang sahih. Sedangkan i'tiqadun nasara, i'tiqadnya, keyakinannya orang-orang Nasrani apa, anna allaha, sesungguhnya Allah salisus thalathatin, ya, Allah itu salah satu dari tiga elemennya mereka, Tuhan, Bapa, dan apa? Anak. Kabeh diborong, Mas. Nah, agama Nasrani itu adalah agama pemborong. Ya. Pemborong. Kenapa, Mas? Kemaruh. Ya, harusnya satu dibilang tiga. Gak terima mereka kalau dikatakan satu. Orang warak jering. Makanya cocokologinya apa? Orang-orang Nasrani itu menginginkan dunia jauh lebih kuat daripada mereka meyakini di akhirat. Makanya bahasanya adalah agama kemaru. Karena mereka dikasih satu gak mau. Mereka pengennya tiga. Sehingga kita bisa lihat. Hampir rata-rata, na'udzubillah min dzalik, nas'alullah salamah afiyah, kaum muslimin, yang semoga Allah azza wajalla senantiasa menjaga kita dan kaum muslimin, dan kita diberikan apa nikmat Islam dan sunnah ini sampai akhir kehidupan kita. Antum lihat, rata-rata yang punya pemikiran kemaru, ambisi terhadap harta dunia, mereka menginginkan apa? Harta. Sehingga dengan sebab itu mereka menginginkan dunia jauh lebih kuat lagi daripada ketika mereka harusnya beramal untuk akhiratnya. Sehingga orang-orang Islam yang Islam KTP yang menginginkan dunia jauh lebih tinggi daripada menginginkan akhiratnya digoda oleh agama kemaru tersebut, diiming-imingi dengan uang dan seterusnya. Akhirnya mereka murtad. Maka antum bisa melihat orang-orang murtad itu karena apa? Kemaruk, Mas. Karena asal dari agama Nasrani itu adalah agama kemaruk. Agama yang serakah. Harusnya satu, mengesakan Allah Azza wa Jalla, tapi mereka mengucapkan tiga. Paham sampai sini? Maka anda menyebutkan apa? Agama kemaruk. Dan orang-orang yang suka kemaruk, mereka akan tergoda dan bisa dirubah imannya dengan sebab kemaruknya mereka terhadap dunia. Anda bisa lihat fenomena yang menyebar semuanya tentang itikadnya orang-orang murtad, naudzubillah min dzalik, itu karena sebab kemaruk. Kemaruk cinta, kemaruk harta. Semuanya duniawi. Tidak ada namanya kemaruk akhirat, mas, menurut mereka. Maka kenapa di sini disebutkan? Anda tadi berpikir baru salisul salasah, ya, satu dari tiga elemen mereka, ya, keyakinan mereka ada Tuhan Bapa dan Anak. Naudzubillah min dzalik. Kok semuanya diborong? Makanya Anda sebut agama kemaruk. Dan rata-rata Anda bisa lihat setiap ahad mereka kemaruk, memperlihatkan semua apa yang menjadi kemauan dunia. Mendatangi gereja-gereja mereka dengan perhiasan seperti itu. Naudzubillah min dzalik. Nah, pertanyaannya adalah, apakah dengan keyakinan mereka yang seperti itu mereka hidup tenang? Iya. Hidup tenang, mas. Karena etikotnya seperti itu. Keyakinannya seperti itu. Karena yang melandasi mereka, kemaruknya mereka itu. Illa marahimallah. Kecuali orang yang diberikan rahmat Allah Azza wa Jal, mereka akan merasa gusar. Kok yang seperti ini yang dituju? Maka antum lihat, orang-orang yang tadinya Nasara, kemudian diberikan hidayah kepada Allah Azza wa Jal, itu mereka merasakan ketenangan yang jauh lebih tinggi, lebih besar lagi ketika mereka masuk Islam. Dan dari asalnya Islam itu dari aslama yuslimu. Pasrah, mas. Gak kemaruk, mas. Makanya orang-orang yang serakah itu cocoknya dengan orang-orang Nasrani. Dan orang-orang yang pasrah mentauhidkan Allah Azza wa Jal, mereka akan nyaman, merasakan ketenangan di dunia maupun di akhirat. Paham sampai sini? Kok bisa sampai situ? Iya ini. Kenapa? Li'annahu mukhalifun liwaqi'. Karena apa yang terjadi, ya, keyakinan orang Nasrani itu menyelisih waqi'nya, kenyataannya. Kok bisa kenyataannya? Ya. Ya, kenyataannya, karena dalam Al-Quran dan Sunnah sudah dijelaskan demikian. Paham sampai di sini? Nah, sedangkan Al-Quran, la raiba fi. Tidak ada keraguan dalamnya. Nah, maka disebutkan di sini, wa wajhu irtibati bil ma'na lughawi dhahirun. Dan wajhu irtibatihi, ya, sudut pandang, ya, keterikatannya dengan makna secara bahasa zahirun, nyata, mas. Li'anna hadzal ladzi hakama fi qalbihi ala syai'in. Karena yang ini, ya, adalah yang dia hukumi dalam hatinya terhadap sesuatu. Maka annahu aqadahu alaihi wa syaddahu alaihi bihaitsu la yatafallatu minhu. Jadi maksudnya di sini, ya, li'annahu hadzal ladzi hakama fi qalbi, itulah yang dihukumi dalam hatinya seperti ini. Kalau misalnya kita menghukumi bahasanya, Allah itu Maha Esa, Allah itu satu, tidak berbilang. Kita meyakininya, kita menegaskan dalam hati kita keyakinan seperti itu, ya. Maka annahu aqadahu alaihi wa syaddahu. Ketika dia berkeyakinan seperti itu, kemudian dia menegaskan lagi, ya, bihaitu la yatafallatu minhu. Itu dia akan mungkin lepas lagi, mas. Tidak akan lepas lagi. Karena itu sudah menjadi keyakinan, mas. Paham sampai sini? Nah. La yatafallatu minhu. Itu tidak akan lepas darinya sama sekali. Nah, sekarang kita masuk pada al-firqatu. Apa itu maksud al-firqatu? Golongan, mas. Al-firqatu apa? Golongan. Kita sudah membahas, alhamdulillah, bifadlillah, al-firqatu najiyah, wa ta'ifah mansurah. Minhaj Firqatun Najah wa Taifah Mansur. Ya. Tentang apa? Golongan yang selamat. Nah, firqah di sini adalah golongan bikasril fa. Bukan farqah tapi fir. Ra-nya itu apa? Mufakhamah wa muraqaqah. Ahlan. Apa? Jadi film. Oke. Okay. Mas. Ayo. Ahlan wa sahlan. Nah, al-firqatu bi kasril fa. Bimakna at-ta'ifatu. Qala Allah Ta'ala, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Di surat At-Taubah ayat 122. Wa ammal firqatu suf. Tidak. Firqah dan furqah. Jadi belum selesai ana memberikan pertanyaan kepada antum. Ra-nya firqah. Ra-nya mufakhamah atau muraqaqah. Oh mas. Hah? Enggak, ana tanya ro-nya, mas. Antum bisa enggak baca furqah atau firqah? Apa enggak? Muraqaqah atau mufakhamah? Nah, kita tanya sama Gus Tanjung. Mas, firqah. Roknya itu apa, mas? Belum nyantol. Ya. Oke lah kalau gitu. Sui-sui. Nah. Mas Imam. Gedek, mas. Alhamdulillah. Gedek berarti orang ngantuk. Ayo. Ayo, Pak Care. Kok mufakhamah, mas? Kok iso? Hah? Ya. Mufakhamah muraqaqah itu artinya apa? Juga. Muraqaqah itu dari tarqiq, mas. Riqatul qalb. Hati yang gampang car. Oh iya, tipis, mas. Mufakhoma itu tebal. Rok yang tebal dan rok yang tipis. Sama kirtos firqah. Nah, begini, alhamdulillah. Bedanya tipis, mas. Tidak bisa dibaca, antum membacanya firqah, firqah. Tapi itu fir tipis, mas. Fir kok sama kirtos firaun, fir bukan firaun. Nah, apalagi firaun. Nah, beda lagi, mas. Ah, iya, itu kata-katanya kalau kita belajar tajwid, mas. Insyaallah biinilah, mas. Ya, tapi yang jelas di situ ada ketika kita terbiasa membaca bacaan-bacaan yang ada roknya itu ahkam rok sakinah, rok yang disukunkan. Ada mufakhamah, ada muraqaqah, kasrah dan seterusnya banyak dalam ilmu tajwid banyak. Tapi paling enggak di situ ada muraqaqah artinya dibaca tipis, mufakhamah dibaca tebel, faham? Nah, ini hanya sekedar agar antum terbiasa, ya, terbiasa dengan istilah-istilah tersebut. Nanti dengan izin Allah Azza Wajal kita mengejar terus mengejar. Nanti istilah-istilah itu nggak akan asing lagi, mas. Insya Allah bismillah. Nah, Makanya disebutkan di sini bikasril fa. Fa-nya dikasrohkan. Kalau ammal furqah bidhommi, maksudnya ada bidhommil fa maksudnya. Paham enggak? Suf, antum lihat dari sisi bahasa sih sudah beda. Suf. Antum lihat bikasril fa, bukan bil fa ya. Karena itu ingin menjelaskan fa-nya dikasroh, Mas. Nah, sedangkan apa? Furqah di sini. Ini furqah, ini firqah, Mas. Antum lihat. Ada firqah, ada furqah. Bidhommi. Nah, ini ada alif lamnya, Mas. Sedangkan ini apa? Bil, bukan bil kasri, tapi bikasril fa'i. Dikasrohkan fa-nya. Dikasrohkannya fa. Ini bidhommi, ai bidhommil fa. Kalau tidak tanpa alif lam di sini apa? Bidhommil fa'i. Ya. Fa-nya didhommahkan. Fahiya ma'khudatun minal iftiraq. Ini adalah diambil dari kata apa? Iftiraq. Perpecahan. Paham, Mas? Nah. Makanya dalam bahasa Arab ya, kamus bahasa Arab itu kadang disebutkan bidhommi, bil kasri, ya, bil fathi, itu dijelaskan masing-masing karena masing-masing punya makna yang terkadang berbeda. Itu kekayaan bahasa Arab. Dan dulu Syekh Abdul Bari hafizallah setiap kajian mesti ada kamus. Ini sayangnya meja kita kecil. Ya, kalau gede seperti ini mungkin kamusnya taruh di sini. Ya. Tapi alhamdulillah bifadlillah sekarang kamus bisa dilihat. Anda bisa lihat maani.com atau kamus-kamus online bisa dilihat sebagai lebih fleksibel. Tapi terkadang yang seperti itu jauh lebih mengenakkan ketika melihat kitabnya langsung. Ala kulli hal insyaallah binillah tidak mengapa. Nah, sekarang lanjut lagi. Paham ya? Bedanya firqah itu kelompok, furqah itu perpecah. Nah. Furqah juga kalau kita selamat-selamatkan di sini Mas Furqon Rateko. Furqah. Ya. Masih biar pet mungkin. Wanajiyah. Ya. Di sini wanajiyah. Tadi di ayat di surat At-Taubah tadi firqah itu kelompok ya. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka berapa orang? Jadi kaitannya dengan apa? Untuk berkaitan di surat At-Taubah ayat 122. Nah. Wa najiyah, najiyah di sini ya. Ismu fa'ilin min najah. Najah. Idza salima. Najiyatun fid dunya minal bida'i, salimatun minha wa najiyatun fil akhirati minan nar. Ini sudut pandang yang sempurna dari kata-kata najiyah. Syekh Syarih rahimahullah mengatakan diambil ismu fa'ilin. Ismu fa'ilin itu adalah kata benda fa'il. Fa'il itu apa tuh, Mas? Fa'il itu suaminya Bu Il. Enggak, tenang aja, Mas. Ini intermezzo biar antum malam-malam seperti ini tidak mengantuk, Mas. Wa zadakumullahu hirsan. Semoga Allah menambahkan antum semangat semua. Fa'il itu adalah ismun yaqa'u ba'dal fi'li. Isim kata benda yang terletak setelah fi'il, Mas. Paham sampai sini? Fa'il itu pelaku perbuatan. Maka perbuatannya harus disebutkan terlebih dahulu. Itu intinya di situ. Nah, kalau ismu fa'ilin, kata benda di situ, fa'il. Min najah. Dari fi'ilnya, kata kerjanya apa? Najah. Najah artinya selamat. Idza salima, apabila salima, selamat. Ya. Sama dengan salima, fa'ilnya salim. Nah, makanya kalau ada namanya Pak Salimun, itu fa'il dari kata kerja salima. Paham ya? Najiyatun fi dunya, selamat di dunia minal bidai. Selamat di dunia dari kebid'ahan. Nah. Paham sampai sini? Nah. Wa salimatun minha, dan selamat darinya, dari kebid'ahan. Wa najiyatun fil akhirati minan nar, dan selamat di akhirat dari api neraka. Ini kaitannya dengan apa? Dengan golongan tadi, golongan yang selamat. Selamat di dunia itu dari kebid'ahan. Ya. Kemudian selamat pula di akhirat kelak dari api neraka. Maksudnya seperti itu. Paham ya? Nah. Di sini kemudian dijelaskan wa wajhu dzalika anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala sataftariku hadhihi al-ummah 'ala 73 firqatan kulluha ya kulluha finnar illa wahidatan qalu qalu man hiya ya Rasulullah. Para sahabat tadi bertanya, man hiya ya Rasulullah? Qala man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Di sini wajudalika itu maksudnya apa? Berkaitan dengan golongan yang selamat. Golongan yang selamat itu sudut pandangnya dilihat dari mana? Dasarnya apa? Yaitu anna Nabi SAW qol, bahwasanya Nabi SAW itu bersabda, sataftariku hadil ummah, akan berpecah belah umat ini ala 73 firqatan, akan berpecah belah umat ini menjadi 73 golongan. 73 golongan. Kulluha finnari. Kulluha finnari. Seluruhnya finnar. Seluruhnya maksudnya apa? 73 golongan tadi di neraka. Illa kecuali. Ini sebagai apa? Istisna ta'kidi. Pengecualian bentuk penegasan. Illa wahidatan, kecuali satu. Ya. Antum lihat di sini qalu. Siapa yang qalunya di sini? Para sahabat. Para sahabat langsung bertanya, "Man hiya ya Rasulullah?" Siapa yang selamat satu itu? Satu yang selamat itu siapa wahai Rasulullah? Qala, Nabi SAW mengatakan, man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Man kana ala mithli ma ana alaihi wa ashabi. Orang yang berada di atas apa yang aku pijak dan sahabatku pijak hari ini. Dalam lafaz yangnya ada tulisannya al-yaum. Ya. Makanya disebutkan di sini rawahu Tirmidzi, man kana ala mithli ma ana alaihi ashabi. Orang yang berpijak sebagaimana pijakan apa yang aku tempuh dan para sahabatku. Maksudnya seperti itu. Dan antum lihat di sini, ya, perhatikan. Kenapa ana mengatakan qalu di sini? Ana mark dengan tanda khusus ini qalu. Ana kuningin stabilo, Mas. Kenapa di stabilo di situ? Karena ini menunjukkan tentang kecerdasan para sahabat tidak bertanya 73 yang sesat, yang masuk neraka kecuali yang satu. Artinya 72. 72 yang sesat itu yang mana, wahai Rasul? Seandainya Nabi SAW itu ditanya oleh para sahabat tentang 72 yang sesat, Rasul SAW akan menjawab. Karena tidak mungkin bagi Nabi SAW, apa? Ta'khirul bayan anil wa anil apa? Waqtil hajah. Akhirul bayan fi waqtil hajah. Tidak mungkin mengakhirkan penjelasan ketika saat itu dibutuhkan jawabannya. Kasih tahu enggak ya? Kasih tahu enggak ya? Enggak mungkin seperti itu. Itu orang-orang lebay zaman sekarang yang mengatakan sebentar. Sabar. Tarik nafas dulu. Minum kopinya, Mas. Ya, raup dulu, ya, terus gosoki matanya, lihat baik-baik nih ya, si tahu nggak ya, gemes, Mas. Maksudnya di sini langsung, seandainya para sahabat saat itu mau menanyakan kepada Nabi SAW 72 golongan yang sesat, tentunya Nabi SAW akan jawab. Tapi karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu, ya, mengetahui para sahabatnya, modelnya cerdas, maka para sahabat pun bertanyanya yang selamat, Mas. Bertanyanya bukan yang sesat itu siapa, tapi nanyanya apa? Yang selamat. Para ulama, salah satunya, dari penjelasan para ulama yang berkaitan dengan hadis ini, yang pertama menunjukkan tentang apa? Kecerdasan para sahabat. Yang kedua, hirsu sahabah ala salamatil aqidah. Kesungguhan para sahabat untuk apa? Mencari akidah yang selamat. Paham sampai sini? Yang ketiga, kaitannya dengan dakwah mengajak orang lain itu diawali dengan mengenalkan yang selamat, Mas. Bukan mengenalkan yang sesat. Itu artinya apa? Dakwah dengan memulai dakwah dengan membantah itu bukan dakwah yang dicontohkan oleh para sahabat. Di awal-awal dakwah Nabi SAW menjelaskan tentang tauhid. Dan para sahabat tidak bertanya, tidak menyibukkan diri dengan bantah-bantahan atau menangkal golongan yang sesat. Paham sampai di sini? Maka ketika antum belajar menurut ilmu, baru belajar, antum mengajak orang lain untuk belajar. Nih, belajar nih, Mas. Ini ada hadis, ada dalil dan seterusnya. Jangan langsung kemudian antum berikan kepada dia buku-buku atau ceramah-ceramah yang berkaitan dengan apa? Bantah-bantahan. Paham sampai sini? Antum akan lihat, orang yang memulai dakwah mereka dengan cara bantah-membantah, hatinya keras. Tidak bisa lembut dengan orang lain. Bahasanya pun ketus. Senyum pun gak mau. Perengat-perengut. Kalau bahasa baba, gemes. Orang yang seperti itu mau diapain? Diajak senyum, gak dibalas. Salam, cuek. Gak dibalas juga. Ketika kajian, bahasnya cuma tentang aib orang. Assalamualaikum, maaf ya. Ya, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita hidayah. Dan juga kepada mereka. Orang-orang yang masih seperti itu, dilembutkan hatinya. Dan difahamkan, kita itu butuh bersatu, Mas. Karena surga itu tidak bisa dihuni dengan seorang diri. Kita yang selamat, mereka sesat, mereka di neraka. Enggak bisa seperti itu. Sedangkan iblis, laknatullah, bersikeras untuk mengajak manusia sebanyak-banyaknya ke neraka. Kok kita sekarang yang telah Allah berikan nikmat Islam dan sunnah, merasa bahwasanya diri kita paling benar dan surga milik kita sendiri, yang lain lewat. Enggak bisa seperti itu. Justru karena kita mendapati nikmat yang seperti itu, hirsnya kita, semangat kita untuk mengajak orang lain agar sama-sama, agar mereka bisa mendapatkan nikmat hidayah Islam dan sunnah pun, harusnya kita bisa lebih semangat lagi mengajak mereka, lebih banyak sering mendoakan kebaikan kepada mereka, walaupun sekedar apa, Mas, kita ngelihat mereka itu susah, Ustaz, diajak paling susah. Ya, susah menurut antum, tapi tidak menurut Allah Azza Wajalla. Hati itu bolak-balikkan, Mas. Jangan pernah menilai sesuatu dengan apa yang dengan don kita, prasangkaan kita. Nah, kita lanjutkan. Banyak loh ini tentang hadis iftiraqul ummah, faedahnya. Bahkan Syaikh Shalih Al-Mansari rahimahullah waktu itu ketika membahas hadis ini, seandainya mau ditulis faedah ini, faedah hadis ini, tentunya sudah menjadi kutip kecil. Itu banyak sekali. Kemudian, seterusnya. Hadal hadithu, ya, yubayyinu lana makna najiyah. Hadis ini, tentang hadis iftiraqul ummah ini, ya, tadi hadisnya diriwayatkan Tirmidzi, kemudian Al-Alika'i fi syarh sunnah, kemudian Imam Hakim dan Al-Juri, dan di sini hadisnya hasan. Nah, disebutkan di dalamnya ada perawi namanya Abdurrahman bin Ziyad bin An'am al-Ifriqi. Ya. Wa huwa dha'ifun. Dha'ifun lisu'i hifdhihi. Dia dha'if karena hafalannya jelek. Walakin lil hadis syahidun. Ya. An Anas radhiyallahu anhu, akhrajahu Tabrani fi Mu'jam as-Shaghir. Namun ada hadis ini, ada syahid, ada penguatnya dari hadis Anas yang diriwayatkan Imam Tabrani dalam Mu'jam as-Shaghir, wa Uqaili dalam kitabnya Dha'afa. Oleh karena itu, derajatnya naik menjadi hadis hasan. Derajatnya menjadi apa? Hadis hasan. 6. Hadal hadithu yubayyinu lana, hadis ini menjelaskan kepada kita apa? Makna najiyah. Makna selamat itu apa? Selamat dari bid'ah dan selamat dari api neraka. Faman kana ala mithli ma ma'alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ashabuhu fahuwa najin minal bidai. Qulha fin nari ila wahidatan. Idan hiya najiyatu minal nar. Fan najatu huna minal bidai fid dunya wa minal nari fil akhirati. Ini berdasarkan hadis iftiraqul ummah tadi, Mas, tentang perpecahan umat tadi. Kenapa? Wajhud dilalahnya di sini, ya. Antum lihat di sini. Ini makna najiyah, makna selamat. Faman kana ala mithli, barang siapa yang berada di atas apa yang semisal dengan pijakan Nabi SAW dan pijakan para sahabatnya, fa wa najin minal bidai, maka dia akan selamat dari perbuatan bid'ah. Nah, anak tanya kepada antum, mana bid'ah itu apa, Mas? Gak apa, Kak? Al-bid bukan bid'ah ya. Dan jangan dibaca bid'ngah. Ayo, santum. Jadi, bid'ah menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitabnya apa? Al-I'tisam. Ya. Lang Imam. Bid'ah apa? Si, alon-alon. Wis bengi, ke susu. Ya, alon-alon, Mas. Itu bolak balik ya. Ulangi lagi. Kok kenapa tuh dohi syariat dulu baru mukhtarat tuh? Iya Juan. Ulangi lagi. Tarik nafas. Terus. Mubalaghahnya kapan? Ayo, Ustaz, nombor. Tariqatun fid dini mukhtara'atun. Ya tudahi syar'iyyata yuqsadu bisuluki 'alaiha al-mubalaghatu fi ta'budillahi subhanahu. Jadi bid'ah itu adalah tariqatun fid din. Cara memahami agama. Mukhtara'atun yang diada-adakan. Ya, tudahi syar'iyyata yang menyelisih syariat. Yuqsadu bisuluki 'alaiha yang diinginkan menjalankannya, menjalani bid'ah itu, ya, menjalani jalan tersebut, ya apa? Al-mubalaghatu, berlebih-lebihan. Berlebih-lebihan dalam fi ta'budillah subhanahu, dalam beribadah kepada Allah azza wajalla. Makanya antum lihat orang-orang yang melakukan bid'ah itu biasanya apa? Pinginnya kemaruk juga. Pinginnya lebih. Lebih dari apa yang seharusnya ada dalilnya. Ya. Dan perasaan kemaruk lebih itu dari was-was syaitan. Makanya kalau kita itu mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dikatakan dari hadis ini akan selamat, Mas. Paham? Akan selamat. Makanya disebutkan di sini fawa najin minal bidai. Maka dia orang yang mengikuti Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dia akan termasuk golongan yang selamat. Dari mana? Dari bid'ah. Itu di mana? Di dunia. Ya. Wa kulluha finnar ila wahidatan. Seluruhnya, seluruh 73 itu di api neraka. Kecuali satu. Kecuali satu. Idzan hiya najiyatun minan nar. Maka dia itu adalah najiyatun minan nar. Selamat dari api neraka. Fan najatu huna minal bida'i fid dunya. Maka selamat di sini, sini itu mana, Mas? Guna di sini apa? Hadis itu, Mas. Hadis iftirak tadi. Minal bidai, selamat dari kebid'ahan. Di mana? Di dunia. Wa minan nari fil akhirah, dan selamat dari api neraka di akhirat. Nah. Kemudian perkataan Syekhul Islam Taimiyah. Ya. Al-mansurati ila qiyamis sa'ah, yang ditolong sampai hari kiamat. Ya. Abbar al-muallifu bidzalika muwafaqatan lil hadis. Haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la tazalu ta'ifatun min ummati 'ala al-haqqi dhahirina. Wad-dhuhuru al-intisaru liqalihi ta'ala, ya, fa'ayyadna alladhina amanu ala aduwihim fa'asbahu dhahirin. Ini di mana mas? Surat As-Saff. Ya. Saff ayat berapa? Ayat tengah kayaknya. Dilihat enggak? 14 ya. Walladhi, ya, walladhi yang suruha huwallahu wa malaikatuhu wal mu'minun fahiya mansuratun ila qiyamis sa'ah mansuratun minar rabbi azza wa jal wa minal malaikati wa min ibadihi al mu'minina hatta qad yunsarul insanu minal jinni yang suruhul jinnu wa yurhibuna aduwahu. Antum bisa lihat di sini, ya, tentang al-mansurati, ditolong ila qiyamis sa'ah, sampai kiamat mas, hari kiamat tiba. Ya, jadi al-mansurati itu apa artinya? Yang ditolong mas. Nah, abbar al-muallifu bidalika, ya, muallif Syekhul Islam Taimiyah mengungkapkan yang demikian muwafaqatan lil hadithi, ini sebagai apa? Ada korelasi yang sesuai dengan hadis yang disebutkan tadi. Di mana hadis yang lainnya, haitsu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini berkaitan dengan hadis yang korelasinya lebih pas di sini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi dhahirina. Ya, senantiasa ada ta'ifatun, segolongan kecil dari umatku. Ya. Alal haqqi, di atas kebenaran. Dhahirina. Ya, mereka membela kebenaran. Wadduhuru al-intisaru. Duhur di sini adalah intisar, pertolongan. Atau kemenangan di sini. Intisar, kemenangan. Ad-duhur itu al-intisar, kemenangan. Liqalihi ta'ala, bagaimana firman Allah Ta'ala? Ya. Fa'ayyadna alladhina aman. Maka kami kuatkan. Alladhina aman. Kami berikan kekuatannya. Alladhina aman. Orang-orang yang beriman. Ala aduwihim. Terhadap musuh-musuh mereka. Fa'asbahu dhahirina. Mereka menjadi orang-orang yang mendapatkan kemenangan. Dan walladhi yang suruha dan yang menolong mereka, menolong ta'ifah tadi, menolong orang-orang tadi apa? Wallah. Adalah Allah. Ya. Wa malaikatuhu dan malaikat-malaikatnya. Wal mu'minuna dan orang-orang mukmin. Faya mansuratun ila qiyamis sa'ah. Dan kelompok itu akan senantiasa ditolong sampai hari kiamat. Ya. Sampai kiamat tiba maksudnya. Ya. Mansuratun minar rabbi wa minal malaikati wa minan ibadihil mu'minin. Ditolong. Ditolong oleh Allah Azza wa Jal. Ditolong oleh malaikatnya. Dan ditolong oleh hamba-hamba orang-orang mukmin. Maka antum lihat mas. Di sini orang yang memegang teguh Al-Quran dan Sunnah. Itu akan Allah tolong. Allah akan tolong. Malaikatnya menolong dan orang-orang mukmin menolong. Makanya antum lihat orang yang bercengkrama dengan orang-orang yang soleh, apa yang mereka akan dapati? Ketenangan dan pertolongan. Makanya ketika antum itu berada di tempat-tempat yang di situ kemaksiatan. Nah, salah sama dia. Di situ tidak ada orang-orang yang beriman. Antum akan merasa gusar dan antum merasa asing, seolah-olah tidak ada pertolongan. Tapi kalau antum itu berada di tengah-tengah orang-orang soleh, di tempat-tempat yang di situ ada amal ibadah, maka antum pun akan merasakan ketenangan. Karena apa? Karena akan ditolong oleh Allah Azza wa Jalla, malaikatnya dan orang-orang mukmin. Seperti antum di tengah masjid dalam keadaan kelaparan, kehausan, tahu-tahu ada orang nyodorin makanan, tahu-tahu ada orang nyodorin minuman. Kira-kira pertolongan siapa? Pertolongan Allah Azza wa Jalla. Ya, begitu juga malaikatnya, begitu juga orang-orang mukmin. Paham sampai di sini? Makanya bisnis yang paling menggiurkan di dunia dan akhirat itu adalah ketika antum itu berada di tengah orang-orang soleh, melakukan amal soleh, dan senantiasa berharap kepada Allah Azza wa Jalla agar apa yang dilakukannya ikhlas mata-mata karena Allah Azza wa Jalla. Itu adalah bisnis yang tidak pernah bangkrut, Mas. Paham sampai di sini? Nah, salah satu bentuk nyata dari bisnis itu adalah menuntut ilmu syar. Itu salah satu. Menuntut ilmu syar. Karena ketika antum berada di tengah-tengah orang-orang yang menuntut ilmu syar'i, antum akan merasakan ketenangan yang sangat-sangat mendalam. Ana belum pernah cerita kepada antum. Ketika pertama kali ana ke Abu Dhabi mencari majlis ilmu, ana saat itu kebingungan. Gimana caranya untuk mendapatkan majlis ilmu? Ana pertama kali nyampe di Abu Dhabi itu pagi hari. Ya, setelah salat subuh sampai di bandara, kemudian singgah di tempatnya orang yang ana singgahi, semoga Allah Azza wa Jalla menolong beliau dan keluarganya. Ya. Itu ana berpendapat ini harus nyari masjid, kemudian bertemu dengan orang-orang yang salat di sana. Kalau ada orang yang salatnya sesuai sunnah, tanya. Majlis ilmunya di mana? Kajiannya di mana? Alhamdulillah waktu itu ada satu orang. Ya, semoga juga Allah Azza wa Jalla memberikan rahmat kepada beliau. Ada. Tapi jauh. 60 km dari sini. Kalau kamu mau, nanti sore saya ajak. Saat itu juga. Ana berpikir, yowis, bismillah. Ketika ana nyampe di masjidnya, ya qadar al-safar agak terlambat sedikit. Tapi yang ikut kajiannya beliau, Masya Allah, ratusan. Dan ana sendiri orang Indonesia. Yang melihat semuanya baju putih gitu kan. Lihat muka-mukanya udah tenang. Lihat saya ana bingung. Bukan orang Arab. Dia. Tapi begitu beliau mengucapkan sesuatu, Masya Allah. Dang. Awalnya bingung. Karena ngomongnya beliau cepat sekali. Kemudian dikasih nasihat oleh beberapa ikhwan. Zaki. Al-Fahimta mada qala syekh? Takriban sitin bin mi'ah. Paling 60% ana faham. Karena ana duduk di belakang sana dan remeng-remeng. Idan tasta'din min syekh anta jelis qari min syekh. Antum itu minta izin kepada syekh untuk duduk depan syekh, dekat dengan syekh. Anda minta izin, setelah beberapa saat minta izin, duduknya ya sekarang Rian. Nah, sayangnya di sini. Dan anak itu ngeliatin, ngematin caranya beliau ngomong awa-awanya. Dan subhanallah, setiap kali ana melihat beliau, ana melihat ikhwan-ikhwan di situ dengan semangatnya, itu tidak ada istilahnya saat itu ana berpikir. Dan awal-awal dulu, ana belum ada pekerjaan sama sekali, Mas. Masih imigran gelap. Karena di paspor ana waktu itu, ya, titelnya masih khadim. Rewang, Mas, pembantu. Karena yang membawa ana dulu, ya Zuhairan, itu seorang diplomat. Setiap diplomat itu punya satu visa bebas. Dan saat itu ana hanya membantu beliau mutarjim di ketenaga kerjaan di sana, di kedutaan Indonesia di Abu Dhabi. Jadi kalau ada permasalahan di pengadilan dan seterusnya, ana membantu orang-orang Indonesia itu untuk mendapatkan terjemahan Indonesia ke Arab. Nah, saat itu ana berpikir, subhanallah, bagaimana orang itu dimudahkan. Ketika antum memang punya keinginan kuat untuk mendapatkan kebaikan, pasti saat itu antum akan dikenalkan dengan orang-orang yang memudahkan antum untuk berbuat kebaikan. Itu janji Allah Azza Wajalla. Maka saat itu ana mulai berpikir, insyaallah biinillah ini adalah jalan terbaik yang Allah telah berikan, ana tidak akan mundur. Hari yang kedua, orang itu enggak ada. Hari yang ketiga, orang itu enggak ada. Tambah pusing ana. Gimana untuk mencapai 60 km sedangkan ana enggak tahu jalan? Karena ternyata orang tadi itu zair. Dia hanya berkunjung di masjid itu, habis itu enggak kelihatan lagi. Bukan penduduk situ. Dia aslinya Ra's Al Khaimah. Dari Abu Dhabi sekitar 120 kilo. Lebih, 250 mungkin. Ya, 250. Ra's Al Khaimah. Dan sudah seminggu ana nunggu-nunggu mulai gregetannya ana mulai mencuat untuk iwis nekat wae popi. Kemudian ana ke money changer. Nukarin dulu bekal yang ana bawa. Bekal dulu 2 juta. Jadi sekitar punya uang sekitar 85 dirham waktu itu. Nah, kemudian ana tanya. Ana waktu itu bertanya cuma daerahnya dan masjidnya. Daerahnya adalah Bahya. Masjidnya adalah Masjid Syekh Zaid. Saat itu gak ada orang yang tahu kecuali supir-supir taksi sudah ma'ruf. Kemudian sore hari setelah sholat asar, ana nekat taksi. Len, saya mau kemana? Saya bilang Bahaya, Syed Kabir Syekh Zaid. Yowis. Ana kaget. Harganya berapa? 60 dirham. Mantap. Dan nyampe sana, ana berpikir, kalau tiap hari 60 dirham, duit dari mana ini? Mantap nih. Kemudian gak tahu gimana Allah Azza wa Jal saat itu mencabut malu, rasa malu ana dan diganti dengan keberanian untuk apa? Bertanya. Ana harus berkenalan dengan ikhwan-ikhwan yang punya mobil yang biasa datang dari Abu Dhabi ke Bahya. Dan alhamdulillah ana dikenalkan berapa orang saat itu, ada Syekh Abu Ahmad. Jazakallahu khairan. Dan itu seolah-olah menjadi bapak anak kedua di sana. Selama lebih dari 2,5 tahun, beliau antar jemput anak setiap hari untuk kajian. Kecuali hari Jumat. Sampai sekarang istrinya, ini masih nelpon ini istri anak. Kebahalucia, benatin, kebahalucualadina. Ah, istri itu masya Allah. Karena anak kalau misalnya pas liburan juga disuruh nginep tempat dia. Tahu Indonesia kirim sake. Tandu sopo-sopo ini. Karena dulu Abu Ahmad aslinya orang Iran. dan beliau menikah dengan Ummu Ahmad. Ummu Ahmad punya jinsiah, punya kewarganegaraan UAE. Abu Ahmad tetap sebenarnya tidak punya kewarganegaraan. Sampai terakhir-terakhirnya beliau akhirnya nge-play ke Afrika. Ada negara namanya Baina Qomarain. Between Tumun apa is. Karena juga enggak paham negaranya. Tapi itu bisa memberikan kewarganegaraan. Nah, ala kulihal situ kemudahan, awal kemudahan Allah Azza wa Jalla untuk mulazamah di sana. Sehingga ana ceritakan seperti ini bukan untuk dalam rangka apa-apa, sebagai bentuk ibrah buat antum semuanya, bahwasanya ketika kita itu meniatkan untuk melakukan kebaikan dan antum berusaha untuk mengenal orang-orang yang melakukan kebaikan, pasti Allah mudahkan. Pasti Allah mudahkan. Gimana pun caranya. Entah itu antum enggak punya apa-apapun, pasti Allah jamin. Pasti Allah jamin. Yakin. Kita lanjutkan. Bahkan di sini sebutkan hatta qad yunsarul insan minal jin. Bahkan orang itu ditolong dari apa? Dari jin. Ya. Dari jin. Maksudnya dari jin apa, Mas? Ditolong dari gangguan jin maksudnya. Yang suruhul jinnu wa yurhibuna aduwahu. Begitu juga jin itu bisa menolong dan membantu mereka. Menjadikan musuhnya lari tunggang langgang, Mas. Melayu. Wong mukmin iki. Takut. Ya. Dan ini menjadikan bahwasannya kaum mukminin itu ditakuti benar, Mas. Sebagaimana kisahnya Syekh Muqbil rahimahullah. Ya. Innana la nakhafu min aduwina Amerika wa ashabi. Lakin haula yakhafun minna. Ma indana illa aqidah. Ya, orang-orang kita itu enggak takut sama orang-orang Amerika dan teman-temannya. Tapi justru mereka itu takut kepada kita. Kita enggak punya senjata, kita punyanya akidah. Ini khulasahnya seperti itu. Muka maqala rahimahullah. Sebagaimana yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nukilkan dari beliau rahimahullah. Sehingga ketika saat itu para tulabahnya beliau, para murid-murid beliau semangat. Bahwasanya sekalipun kaum mukminin itu enggak punya senjata-senjata yang ampuh, tapi musuh-musuh kita itu takut dengan kita karena keyakinan kita, akidahnya kita. Maka mereka itu menghancurkan kaum mukminin dengan apa? Adanya iftirak. Adanya apa? Perpecah. Allah musta. Nah. Ini ternyata sudah 1 jam lebih 19 menit. Ya. Ini adalah bonus, sebonus-bonusnya. Karena mungkin tadi ada kisah dan semoga Allah Azza Jalla menjadikan apa yang kita pelajari ini sebagai pemberat amalan kita kelak di yaumul hisab dan kita dianugerahi akhir kehidupan yang baik. Allahumma shalli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.